السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، كتاب مسيح بدل الأصل الرابع dari taksil fi talabil ilm sampai pada prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip pencari ilmu. Dan kita sampai pada pembahasan ma yanbaghi ala hadzal asl, apa yang dibangun di atas prinsip keempat ini. Ini setelah disimpulkan bahwa prinsip yang keempat adalah mengetahui yang namanya ilmu adalah qaulullah, qaulur rasul, qaulus sahabah, ijma' mereka, dan mengkiaskan pada kitab sunnah dan ucapan-ucapan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang namanya ilmu. Maka dibangun di atasnya beberapa perkara. Yan bagi ala hadzal asl umurun minha. Maka semestinya untuk dibangun di atas prinsip ini beberapa perkara. Yang pertama, semestinya seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, hendaklah sangat meneliti dalil-dalil dalam setiap masalah. Setiap masalah dibahas, harus bertanya mana dalilnya, dari mana riwayatnya, dan seterusnya. Karena yang namanya ilmu, qallahu wa qallar rasul. Kalau masih dikatakan kata fulan, belum dikatakan ilmu. Sampai didasari qallahu ta'ala, atau diberi dalil qala Rasulullah SAW fi hadisin sahih, apalagi dijelaskan hadisnya dalam Bukhari dan Muslim, atau disebutkan tahqiqnya, takhrijnya, maka dia namanya ilmu. Sehingga dibangun di atasnya, pertama, seorang talibul ilm harus teliti tentang dalil-dalil setiap masalah. Yang kedua, harus kita ketahui pula bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW ada yang sharih, ada yang zahir, ada yang dalam keadaan tidak sharih. Yani ada yang langsung dari ucapan Rasulullah SAW, perbuatan beliau, takrir beliau. Ada pula dari para sahabat yang juga merupakan sunnah. Karena mereka para sahabat menafsirkan Al-Quran tentunya dari gurunya. Pada ucapan-ucapan mereka yang tidak ada tempat bagi ra'yu padanya, ini yang tidak mungkin dikatakan dengan ra'yu, maka mesti dari Rasulullah SAW. Demikian pula tafsir mereka terhadap Quran, demikian pula pemahaman mereka terhadap hadis dan lain-lainnya seperti asbabun nuzul dan sebagainya. Sekarang yang ketiga yang akan kita bahas, dibangun pula di atas prinsip ini, Wa min tamami hadzal 'asr an ta'lam annahu la yajuzu lana ihdatsu qawlin kharijin an aqwalihim fil mas'alah. Berarti kalau sudah tahu yang namanya ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para sahabat, berarti termasuk kesempurnaan prinsip ini, anta'ala, hendaklah engkau tahu, annahu la yajuz, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi kita, ihdatsu qawlin. Berarti tidak boleh mengada-adakan ucapan baru yang keluar dari ucapan-ucapan mereka, dari ucapan para sahabat. Apalagi keluar dari Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita mengada-adakan ucapan baru yang tidak pernah diucapkan dalam Quran wala Sunnah dan tidak pernah pula diucapkan oleh para sahabat seorang pun. Wa qad ittafaqat kalimatuhum, dan dalam masalah ini sepakat para ulama, sepakat seluruh imam-imam ahli Sunnah rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka. Ittafaqu ala hadzal manhaj, ittafaqu ala hadzal nahj, mereka sepakat di atas jalan ini, jalan yang prinsipnya tidak boleh mengada-adakan pendapat baru yang tidak dikenal oleh para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jubair, ma la ya'riful badriyuna laysa min ad-din, apa yang tidak dikenal oleh ahlu badr bukan dari agama. Ahlu badr adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahkan inti para sahabat Muhajirin dan Ansar yang ikut dalam jihad pertama yaitu perang Badar. Maka kata Ibnu Jubair, apa yang la ya'riful badriyuna laysa bin ad-din, apa yang tidak dikenal oleh mereka, maka itu bukan agama. Sehingga seluruh yang diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam din ini yang tidak dikenal oleh para sahabat, para pengikut perang Badar, maka itu laisa minad din, bukan dari agama. Faman kharaja anhu kharaja an sabilil mu'minin, barang siapa yang keluar dari pendapat-pendapat para sahabat, berarti dia keluar dari jalannya kaum mukminin, berarti dia keluar dari jalannya orang-orang yang beriman. Wa qad sabaqa naqlu kalimatihim, dan sudah lewat ucapan dari ucapan mereka para ulama. Wa fi dhalika qabla qalil, sudah kita nukilkan ucapan-ucapan mereka para ulama yang namanya ilmu qala Allah qala Rasul dan juga qala sahabah. Dan kemudian setelah itu, dan barang siapa yang mengada-adakan pendapat baru yang tidak bersumber dari mereka para sahabat, tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, maka itu adalah pendapat yang mubtada', pendapat yang bid'ah, pendapat yang muhdats, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Dan juga telah dibahas pula qabla qalil, beberapa halaman yang lalu, tentang hadis atau tentang ayat Al-Qur'an yang mengancam orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang mukmin. Yaitu man yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari jalan lain selain jalan rasul dan mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin, kami akan sesatkan dia dan kami akan masukkan dia dalam jahannam wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang tidak mau menjalani jalannya mukminin. Yang disebut mukminin, yang haqqan mukminin, yang benar-benar mukminin adalah para sahabat, para Muhajirin dan Ansar yang Allah katakan tentang mereka, ulaika humul mukminuna haqqan, dalam surat Al-Anfal, di akhir-akhir surat Al-Anfal. Ulaika humul mukminuna haqqan, maknanya mereka itu adalah orang-orang beriman yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Maka para ulama menyatakan dengan pernyataan yang sama, siapa yang keluar dari pendapat para sahabat, berarti dia mengada-adakan kebidahan. Qala Abu Mudhaffar As-San'ani, di antaranya Abu Mudhaffar As-San'ani rahimahullah, dia berkata, inna umirna bilittiba' wa nudibna ilaih wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna 'anhu. Kami diperintah oleh orang-orang sebelum kami untuk ittiba', untuk mengikuti ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Wa nudibna ilaih, dan kami dianjurkan untuk ittiba', Ittiba ini lawan dari ibtida'. Ini tidak mengadakan kebid'ahan, tetapi hanya ngikut. Apa kata Allah, apa kata Rasul, dan apa kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa nuhina 'anil ibtida', dan kami dilarang untuk mengada-adakan kebid'ahan. Wa zujirna 'anhu, dan kami ditegur keras untuk menjauh dari kebid'ahan-kebid'ahan. Dan sudah sering kita bahas dalil-dalilnya. Di antaranya ucapan Rasulullah SAW ketika beliau khutbah, dan beliau kalau berkhutbah kemundiril jaysh, seperti orang yang memberi semangat pasukan tempur, karena kerasnya suara, ala sautahu, suaranya keras dan merah mukanya, dan beliau menyatakan kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalal. Beliau menyatakan dengan kalimat khairul huda, khairul kalami kitabullah wa kalamullah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalal. Selalu Rasulullah SAW dalam berkhutbah mengingatkan kaum muslimin, sesungguhnya sebaik-baik ucapan-ucapan Allah dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara muhdats yang diada-adakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini yang ditambah-tambahkan maka dia adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dalalah, kesesatan. Maka benar kata Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, bahwa kami ditegur keras agar menjauh dari kebid'ahan. Wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lis-salaf as-salih, dan syiarnya ahli sunnah adalah ngikut salaf as-salih. Syiar, yakni sesuatu yang paling terlihat, sesuatu yang langsung terlihat dari ciri-ciri ahli sunnah adalah ngikutnya mereka terhadap para salafus salih. Tidak dikatakan ahli sunnah kalau mereka tidak mau mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak dikatakan ahli sunnah kalau mereka tidak mau ittiba' kepada salafus salih. Wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats, dan juga ciri-ciri mereka yang sangat terkenal, yang sangat jelas ciri-ciri ahli sunnah adalah meninggalkan perbuatan mubtada', meninggalkan sesuatu yang bid'ah, meninggalkan sesuatu yang muhdats. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man fassara al-Qur'ana aw al-haditha wa ta'awwalahu 'ala ghairi at-tafsir al-ma'ruf 'an as-sahaba wa at-tabi'in fa huwa muftari 'amalan." Lihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dan hadis dan menyelewengkannya kepada tafsir yang lain selain tafsir yang dikenal dari para sahabat dan tabi'in, berarti dia muftarin 'ala Allah, berarti dia berdusta atas nama Allah. Khonibina 'azakumullah, lihat ucapan imam, ucapan ulama yang sangat terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa siapa yang menafsirkan Al-Qur'an kepada makna lain bukan makna yang dikenal oleh para sahabat dan tabi'in, berarti dia berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Hadirin a'azakumullah, memberikan sekali kalimat berdusta atas nama Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba? Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allah? Siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih jahat dari orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kata Syekhul Islam, orang-orang yang mengartikan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an kepada makna lain bukan makna yang dikenal oleh para sahabat dan tabi'in, berarti dia berdusta atas nama Allah. Kenapa demikian? Karena tentunya para sahabat adalah manusia-manusia yang terbaik setelah Rasulnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, dan para sahabat memahami ajaran Rasulullah SAW tentang ayat demi ayat satu persatu. Dan mereka menerapkannya ayat demi ayat satu persatu. Diterapkannya di hadapan Rasulullah SAW dan diterapkannya dalam keadaan ayat masih turun. Berarti saksinya dua. Saksi kebenaran para sahabat dua. Mereka menerapkan ayat demi ayat di hadapan Rasulullah, Rasulullah sebagai saksi. Dan mereka menerapkan ayat demi ayat dalam keadaan ayat masih turun. Berarti Al-Quran juga jadi saksi. Ucapan Allah SWT jadi saksi. Kalau mereka salah dalam menerapkan, maka Rasulullah akan menegurnya. Bukan begitu. Laisa kama ta'lun. Bukan seperti yang kalian sangka. Innama dzalikum syirk. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana diriwayatkan ketika mereka salah memahami ayat Allah SWT yang berkata alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan jannah, keamanan, dan mendapatkan bimbingan hidayah dan petunjuk. Syaratnya amanu, beriman, dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Para sahabat mengira bahwa yang dimaksud dzulm adalah dosa. Maka berat bagi mereka. Berat bagi mereka. Bagaimana mungkin orang beriman tidak boleh berdosa sama sekali? Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Maka Rasulullah tegur. Laisa alladzi ta'lamun, tidak seperti yang kalian maksud, tidak seperti yang kalian pahami, bukan begitu maknanya. Inna madzalikum syirk, sesungguhnya yang dimaksud kezaliman di sana adalah kesyirikan. Karena Allah berfirman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tasma' ila qawli 'abdin salih, tidakkah kau mendengar ucapan hamba yang saleh kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wa ya anakku jangan syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Lihat, ini bukti kalau para sahabat keliru dalam memahami, pasti ditegur oleh Rasulullah. Baik, itu yang pertama. Kalau Rasulullah tidak lihat, kalau Rasulullah SAW dalam keadaan tidak melihat kesalahan mereka, maka kalau Rasul tidak melihat sebagai manusia, ada yang maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha melihat masih menurunkan ayat demi ayat. Kalau ada yang salah, niscaya Allah akan turunkan ayatnya dan akan mengatakan tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian kalian. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kalian. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau Allah menegur pemahaman-pemahaman mereka akan jadi lurus. Sehingga kesimpulan akhir bahwa para sahabat adalah orang yang lulus dalam menerapkan Quran dan Sunnah dipersaksikan oleh Allah dan dipersaksikan oleh Rasulnya. Dan Allah SWT sudah menyatakan kelulusan mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Dan Rasulullah juga telah menyatakan kelulusan mereka dengan kalimatnya khairun nas qarni, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah generasiku. Setelah ini, maka siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan makna yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat, berarti dia mengada-ngada. Dan berarti dia sok pinter, lebih merasa alim di atas para sahabat. Atau lebih merasa lebih alim daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini berarti dia berdusta atas nama Allah. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga tidak jauh ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkata, siapa yang menafsirkan Quran dan hadis dan menyelewengkannya kepada makna lain bukan makna yang dikenal oleh para sahabat, berarti dia berdusta atas nama Allah. Mulhidun fi ayatillah, berarti orang ini mulhidun fi ayatillah, berbuat ilhad, menyelewengkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Muharrifun li kalimi an mawadhi'ihi, dan orang ini yuharrif, yakni merubah-rubah kalimat Allah. Persis seperti Yahudi yang Allah katakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, dan mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yahud terhadap Taurat lancar merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Ternyata sebagian kita, sebagian kaum muslimin, ada yang juga lancang seperti Yahudi, cuma tidak merubah secara nassan, tidak merubah huruf-hurufnya, tapi merubah tafsir-tafsirnya. Menyelewengkan ke sana kemari, menariknya ke sana kemari, tidak seperti apa yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka orang yang demikian, hadza fathun libabil zandaqah wal ilha, yang seperti ini merupakan pembukaan pintu terhadap para zanadiqah. Berarti pintunya dibuka oleh orang ini untuk para zindiq dan para mulhid. Ahlul zandaqah wa ahlul ilhad adalah orang-orang sesat dan kelompok-kelompok menyimpang. Mereka akan mendapatkan pintu. Oh, berarti boleh menafsirkan senak sendiri. Oh, kalau begitu, saya punya tafsir lain. Zindiq akan mengatakan begitu. Baal akan mengatakan begitu. Demikian pula para mulhidi akan berkata, kalau begitu saya punya tafsir sendiri. Saya memahami lain, tidak seperti yang kalian pahami. Dan yang saya pahami dari ayat ini adalah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan titik-titik di muka bumi menjadi khalifah. Saya katakan titik-titik, karena ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Menjadikan sesuatu jadi sesuatu yang lain. Maka saya berpendapat bahwa ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Darwin benar. Bahwa manusia dari monyet. Bayangkan, zindir. Rancang menafsirkan ayat Allah dan menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, maknanya aku menjadikan titik-titik menjadi khalifah, dan khalifah itu maksudnya Adam, berarti menjadikan sesuatu menjadi Adam. Sesuatu itu apa? Bisa jadi monyet. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah thumma a'udzubillah. Kita tanyakan pada orang yang baal seperti ini, dari mana kamu dapatkan tafsir seperti itu? Dari para sahabat? Muhajirin? Ansar? Dari Ibn Abbas? Atau dari Ibn Umar? Atau dari Ibn Mas'ud? Atau dari siapa? Atau dari para tabi'in? Dari Muqatil? Dari siapa? Dari Mujahid? Astagfirullahaladzim. Tidak dari mereka satu pun. Dan tidak pernah didengar tafsir seperti itu illal yaum, kecuali hari ini. Maka tafsir seperti itu muhdatsun. Dan orang yang lancang menafsirkan seperti itu mulhidun. Dan orang itu berarti menyeret makna kepada makna lain, berarti berdusta atas nama Allah. Dan itu cercaan terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Cercaan terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Karena Adam yang mulia Allah ciptakan langsung biadai dengan kedua tangan Allah. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dan Allah SWT tidak menyatakan aku ciptakan dengan kedua tanganku kecuali pada tiga perkara. Berarti istimewa sekali. Allah ciptakan yang lainnya dengan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Tetapi Allah ciptakan Adam, kata Allah, khalaqtu biyadaya, aku ciptakan dengan langsung kedua tanganku. Kok tiba-tiba datang tafsir seperti itu yang menghinakan Adam alaihissalam? Qul inna a'udzukum Allah. Qala Ibnu Taimiyah wa huwa ma'lumul butlan. Maka tafsir yang seperti ini jelas batilnya bil ittirari an dinil Islam. Maka sangat batilnya, tidak pantas disebut dengan atas nama Islam. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.